وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، lanjutkan pelajaran sharf membaca dalam kitab Al-Kifayah fil Qawaid Asharfiyyah karya Ustaz Abu Ilyas Abu Suaidi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya, pembacaan dalam kitab ini, risalah ini, masih berkaitan dengan pembahasan tasriful af'al, tasriful fi'il ma'a dhamair, tasrifan fi'il bersama dhamir, fi'il sandarkan ke dhamir, apakah terjadi perubahan padanya ataukah tidak. Di antara yang sebelum mu'alif dalam bahasan ini, tasrif fi'il naqis. Fi'il naqis yaitu fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf illah. Ketika disandarkan ke wawul jama'ah atau ya'ul mukhatabah, fi'il naqis. Ketika disandarkan ke wawul jama'ah atau ya'ul mukhatabah, maka huruf illahnya dibuang. Huruf illahnya dibuang. Contohnya Roma, Romau, Tarmina, Robia, Robu, Tardoina. Ketika disandarkan ke wawul jama'ah atau ke ya'ul mukhatabah, huruf illahnya dibuang. Demikian juga membuang huruf illah alif pada fi'il madinya ketika bersambung dengan ta'anif, khusus huruf illah bil alif. Karena huruf illah mu'tal akhir ada tiga, alif, waw, ya, ya. Khusus alif dibuang ketika bersambung dengan ta'anif. Adapun mu'tal akhir bil waw atau bil ya tetap ada. Contoh yang dibuang, misalnya Roma, Romat, Gaza, Gazat, Da'a, Da'at. Adapun mu'tal akhir bil wawi, misalnya Sarwa, Sarwat, Radia, Radiat. Huruf illahnya tetap ada. Yang dibuang khusus mu'tal akhir bil alif. Demikian juga antara perubahan merubah alifnya menjadi ya fil ajwaf, apa fil nakis, nakis huruf ilahnya dengan alif, alifnya dulu menjadi ya ketika bersambung dengan dhamir tathniyah dan dhamir rafa mutaharrikah. Fil nakis mencat akhir bil alif ketika di idhofa disandarkan kepada dhamir tathniyah atau dhamir rafa mutaharrikah, maka alifnya dulu menjadi ya. Contohnya sa'a, sa'aya, yas'a, yas'ayani, is'aya. Kecuali jika alif tersebut huruf ketiga dan asalnya adalah waw, maka dia berubah menjadi waw, dikembalikan menjadi waw. Ini da'a, da'awa. Adapun jika dia huruf keempat atau lebih, maka alif semuanya, nah, ketika bersambung dengan dhamir tathniyah atau dhamir rafa mutaharrikah, semuanya dulu menjadi ya. Walaupun asalnya adalah waw. Walaupun asal alif tersebut adalah waw. Sebenarnya telah kita sebutkan, namanya alif dalam isim mutamakin dalam fi'il mutasarrif, alif tidak ada yang asli. Semua alif pada isim mu'rab dan pada fi'il mutasarrif, alif tidak ada yang asli. Alif hanyalah huruf tambahan atau perubahan dari huruf asli. Sehingga ketika dia disandarkan ke dhamir tathniyah atau dhamir mutaharrikah, alif ini dirubah menjadi ya. Jika dia huruf keempat atau lebih, dia dirubah menjadi la, dirubah menjadi ya secara mutlak, baik asalnya waw atau asalnya ya. Adapun jika di huruf ketiga, maka dilihat ke asalnya, dikembalikan ke asalnya. Jika asalnya ya, dikembalikan menjadi ya. Jika asalnya waw, dikembalikan menjadi waw. Contohnya Roma. Roma ini huruf ketiga, asalnya adalah ya Roma Yarmi. Ketika bersama dengan domir tasni atau domir huwa mutaharrika, jadi dikembalikan kepada ya Roma, Roma ya, Romaita, Romaituma dan seterusnya. Ya, asalnya waw dikembalikan ke waw. Ya da'a. Da'a ya da'u. Da'a, da'awa, da'auta, da'autum dan seterusnya. Kemudian jika huruf ilah yang dibuang sebelum waw jamaah dan sebelum ya al-mukhatabah itu adalah alif, tadi sebutkan bahwasanya fi'il naqis ketika diidhofahkan, ketika disandarkan kepada waw jamaah atau ya al-mukhatabah, maka huruf ilahnya dibuang secara mutlak. Kemudian apa harokat sebelum waw jamaah dan ya al-mukhatabah tersebut? Jika huruf ilah yang dibuang adalah alif, maka sebelum waw jamaah dan sebelum ya al-mukhatabah harokatnya adalah fathah. Harokatnya adalah fathah. Namanya Roma, Romau, Yardo, Yardouna, Irdou, Irdoi, Tardoina. Sebelum waw jamaah, sebelum ya al-mukhatabah harokatnya fathah jika huruf ilah yang dibuang adalah alif. Namun jika huruf ilah yang dibuang adalah waw atau ya, jika dibuang adalah waw ataupun ya, sebelum waw jamaah idhommah dan sebelum ya al-mukhatabah dikasrah. Jika yang dibuang adalah waw atau ya, maka sebelum waw jamaah idhommah dan sebelum ya al-mukhatabah dikasrah. Contoh yang waw, saru, yadu'una, tadi'ina, ida'i. Ya, sebelum waw jamaah di dhammah, sebelumnya al-mukhatabah di kasrah. Demikian juga jika yang dibuang adalah ya, sama, sebelum waw jamaah di dhammah, sebelumnya al-mukhatabah juga di kasrah. Yarmin, tarmina, irmina, tarmina, irmi, tarmuna, warmu. Ada pun selain itu semuanya sesuai dengan ala halnya, sebelum keadaannya, tidak ada perubahan. Sampai di sini jelas perubahan yang terjadi pada fi'il naqis ketika disandarkan ke dhamir. Jelas ya? Jelas. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya tasriful lafif, tasrifan lafif. Lafif ini fi'il yang huruf ilahnya ada dua. Ada dua macam di lafif, mafruq dan lafif maqrun. Jika huruf ilahnya terletak pada ain dan lam fi'ilnya, lafif apa? Maqrun. Dan dengan lafif maqrun. Jika huruf ilahnya terletak pada fa dan lam fi'ilnya, lafif mafruq. Ya tasarruful lafiful maqrun kan naqis. Perubahan lafiful maqrun sama dengan fi'il naqis. Ya tasarruful lafiful maqrun kan naqis. Perubahan lafiful maqrun sama dengan fi'il naqis. Sama. Seperti misalnya jika diidhofahkan ke waw jamaah atau yang mukhatabah, huruf ilahnya apa? Huruf terakhirnya dibuang. Jika diidhofahkan letak ta'nits, jika mu'tal akhir bil alif, maka alifnya dibuang. Jika diidhofahkan ke tasniyah, dhamir tasniyah atau dhamir rafa' mutaharrikah, alifnya di apa? Dirubah menjadi ya. Jika dia huruf keempat atau lebih. Dan jika dia huruf ketiga, dilihat kepada asli yang dikembalikan ke aslinya. Dan hukum-hukum yang lainnya ini sama dengan naqis. Lafiful maqrun hukumnya perubahan yang terjadi padanya sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il naqis. Contohnya tawau. Nah, tadi dhofakan wal jamaah, huruf ilahnya, huruf yang terakhirnya dibuang, muatan akhirnya dibuang. Dan sebelum wal jamaah di fathah. Karena huruf ilah yang dibuang adalah apa? alifnya atau waw. Wayatluna, huruf ilahnya dibuang sebelum waw jamak di dhammah. Huruf ilah yang dibuang apa di sini? Apa huruf ilah yang dibuang di sini? Yatbuna. Tadi tawaw yang dibuang adalah alif. Yatbuna yang dibuang apa? Jenis huruf ilahnya apa? Yatbuna, huruf ilah yang dibuang apa? Wa, ya, waw atau alif? Waw barangkali. Oh, barangkali. Ya juga barangkali. Salah satunya atau ya. Kena jidupin. Yang benar yang mana? Hujannya mana? Dalilnya mana? Wow, dalilnya mana? Menurutkan ya, wow. Nawan, man yujib. Huruf ilah yang dibuang apa di sini? Alif. Terus andainya alif, yat wawna tadi. Ini dhamma. Ini yat wawna. Salah satunya yat waw. Yang benar yang dibuang adalah ya. Ilmu dorinya apa? Tawa, yatwi, yatwi. Watwu. Ini sama, huruf ilah yang dibuang apa? Ya, nah, karena fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Tatwina. Sama yang dibuang adalah ya. Tawat, apa huruf ilah yang dibuang? Alif. Alif nah, tawatan, tawaita, tawaina. Kemudian tsaraful lafiful mafruq kal mithal bi'tibari fa'il wa kan naqis bi'tibari lam. Lafiful mafruq yang huruf ilahnya dua terletak pada fa dan lam fi'ilnya. Perubahan terjadi padanya seperti misal dari segi fa fi'ilnya. Huruf ilah yang pertama perubahan yang terjadi padanya seperti perubahan pada fi'il mithal. Contohnya apa yang terjadi perubahan pada fi'il mithal? Jika ain mudhari'nya misalnya ain mudhari'nya di kasrah atau ain madi dan mudhari' di fathah, maka apa? Huruf ilah waw-nya dibuang. Berinahunya dibuang wadu'a yadu'a wazana yazinu. Jadi huruf ilah yang pertama nama lafiful makrun fa'afi'ilnya perubahan yang terjadi padanya sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada misal. Wa kanna kisbi i'tibari lami, dan lam fi'ilnya perubahannya sama dengan nakis. Lafiful makrun perubahan-perubahan yang terjadi padanya terjadi pada dua tempat, pada fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Pada fa fi'ilnya seperti yang terjadi perubahan-perubahan pada fi'il mithal, dan lam fi'ilnya perubahan yang terjadi padanya sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il naqis. Contohnya wafau. Wafau, apa yang dibuang di sini? Alif. Hah? Nah, huruf ilah alif dibuang karena disandarkan ke waw jemaah. Sama dengan fi'il nakis. Nakis ketika disandarkan ke waw jemaah, huruf ilahnya dibuang. Nah, nonton akhirnya dibuang. Yafi, apa yang dibuang? Waw. Nah, dibuang waw fa fi'ilnya. Fa kalimatnya dibuang. Karena apa? Ain mudhari'nya di kasrah. Sama dengan misal, misal wawi. Wazana yazin misal wawi. Itu wawnya dibuang pada dua keadaan. Yang pertama apabila ain mudhari'nya di kasrah. Yang kedua apabila ain madi dan mudhari'nya di fathah. Ain madi dan mudhari'nya di fathah. Iwadu'a yadu'u wazana yazinu. Dimengenjur sini wafa yafi. Yafi, nah ain mudhari'nya di kasrah. Nah, maka waw fa fi'ilnya itu dibuang. Alhamdulillah fa fi'ilnya waw di dua. Yes, ni. Wayafuna. Apa yang dibuang di sini? Ya. Hah? Ya dan? Ya dia. Dan apa? Wa. Ada dua huruf inah dibuang di sini. Wa sama ya. Wa. Apa? Alwa. Wa. Wa. Wa atau wau? Wau. Nah. Wau. Nah, cara mengucapkan kalimat, nah, jika dia tersusun dari dua atau lebih, nah, baca langsung dengan harokatnya. Saya in, inna, ala, fi. Tapi kalau dia hanya satu tersusun dari satu huruf, disebut nama hurufnya. Saya alba, bukan nama bi, alam, wow, alfa dan seterusnya. Jadi pada yafuna yang dibuang dua, fa fiilnya dan lam fiilnya. Fa fiilnya itu wawu, lam fiilnya apa? Ya. Nah, yafu. Fi yang dibuang berapa? Dua. Apa itu? Ya, fa fiil dan wawu dan. Nah, fa fiil dan lam fiilnya dibuang dua-duanya. Wawu dan ya, dibuang. Fi sama ya, dua aja buang. Fia, fia berapa yang dibuang? Dua juga sih. Apa dua? Dua dengan fia. Ini yang ada ya? Fia, satu. Fia, wow. Mau tak tak nih sini dia? Fia anis. Fia anis apa pak? Nah? Fi, fiha, itu mau ketabah itu, fi satu, dua, dua satu, dua fu ini buang berapa? Wau sama ya wau dan ya, ya. Nah, fina ini buang apa? Wau dan ya, ya. Wau dan ya. Itu ada yang itu? Itu, ya, mantan wau apa? Apa? Ya, apa namanya ini? Bukan ya, ya apa itu? Ya asli, tidaknya ya, ada. Iya. Di sana kan Indonesia. Fina. Tidaknya asli. Oh ya, saya kira kerja mau dibuang. Kalau dibuang. Karena harus sebut sebelum tapi. Nah, iya. Fina dari sana ke Indonesia. Ini buang wawunya saja, adapun ya-nya, lampirnya ada. Wafat, dibuang apa lampirnya, alif. Wafata, dibuang apa? Nah, lampirnya kayaknya. Wafaita, wafaitu, ini buang apa? Alif, lampirnya, alif. Enggak ada yang dibuang. Sama dikembalikan ke aslinya. Wafaina sama. Wafaina nam sama. Sorry bu tawa. Tawa tawa ya tawa tawa tawa tawa ya. Yatwi. Roma ya Romau Romata Romaina Romaita Romaituma Romaitim Romaiti Romaituma Romaitim Romaiti Romaina Nag Yermi Yermi Yermiani Yermuna Termi Termiani Yermina Termi Termiani Termuna Termina Termiani Termina Armi Nermi Yermi Yermi Irmia Irmu Yermi Irmia Irmu Yermi Irmia Irmu Irmi Irmia Irmina. Nah. Da'a. Da'a da'a da'a Udu'u. Udu'una. Huruf matan akhir bil wawi na. Udu'una. Ndak. Wafa. Wafa, wafa ya, wafa, wafat, wafata, wafaina. Wafaitu, wafaituma, wafaitum, wafaitu, wafaituma, wafaitumna, wafaitu, wafaina. Ikhwan fil din rahimana rahimakumullah. Pada kesempatan surah ini kita pelajari masih tentang tasriful fi'il ma'al dhamair, perubahan fi'il bersama dhamir dhamir. Itu fi'il lafif. Fi'il lafif. Adapun lafiful makrun, perubahan yang terjadi padanya sama persis dengan perubahan yang terjadi pada fi'il naqis. Fiful makrub. Adapun afiful makrub, nah, fa fiilnya perubahan terjadi padanya sama dengan perubahan yang terjadi pada mithal. Lam fiilnya perubahan yang terjadi padanya sama dengan perubahan yang terjadi pada fiil naqis. Jelas sampai di sini, ada yang belum jelas? Nah, kalau sudah jelas, alhamdulillah masih sedikit yang belum difahami. Murajaah nanti ditanya-tanya kembali mudzakarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.